إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد kita masuk ke penjelasan berikutnya. Qala al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah al-Latif. Berikutnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-Latif. Qala beliau rahimahullah al-Latifu min asma'ihi al-Husna. Al-Latif ini merupakan salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, yang terbaik. Sehingga dari sini boleh untuk kita, dan ini termasuk di antara nama-nama yang disunnahkan untuk kita menta'bid nama kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Abdul Latif. Ya. Apa makna dari Al-Latif? Lahu ma'nayani. Di mana nama ini, nama Allah Al-Latif, memiliki dua makna, dua arti. Ahaduhuma, salah satunya yang pertama, yakni bima'na al-khabir. Makna al-latif, ya, sama dengan makna al-khabir. Kita sudah melewati nama al-khabir pada bagian yang sebelum ini, ya, pembahasan tentang as-sami, al-basir, al-alim, al-khabir. Baik, apa makna al-khabir, Hamzah? Yang mengetahui tentang perkara-perkara yang tersembunyi dari segala sesuatu. Jadi selembut apapun, ya, segala sesuatu itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna yang pertama dari al-latif yakni semanan dengan al-khabir. Wa Allah Subhanahu wa taala dikatakan di sini wa huwa anna ilmahu daqqa wa latufa. Bahasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala demikian detail dan halus, lembut. Artinya, ya, perkara sekecil apapun, sesembunyi apapun, Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahuinya secara detail. Tidak ada yang terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hatta, hingga sampai pun, ya, adraka as-sara'ira wad-dama'ira wal-khafiyyat. Sampai pun perkara-perkara yang sir, yang lembut. Ya, seperti kalau kita salat, ya, salat zuhur, asar, ya, demikian pula secara umum salat-salat sunnah. Itu kan disirkan, ya. Apa makna disirkan? Ya, ini suaranya dilembutkan, ya. Jadi tetap bibir ini bergerak, tetapi, ya, suaranya dilembutkan, ya, tidak diperdengarkan. Oleh karena di sini, ya, perlu untuk diingatkan sebagian ikhwanuna, ya, terkadang ketika takbir, ya, takbir intiqalah, terkadang disuarakan Allahu Akbar, ya, sehingga, ya, sampai terdengar kepada yang di samping-sampingnya. Ini perkara yang tidak ada hajat padanya. Dia bukan imam, ya, yang butuh untuk diperdengarkan takbirnya. Bahkan yang seperti itu mengganggu yang lainnya. Jadi hal-hal yang sarair, yang lembut, wad-dhamair. Wad-dhamair artinya yang tersembunyi, tidak tampak. Wal khafiyat, perkara-perkara yang tertutup, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna al-latif yang pertama, bahwa dia adalah zat yang maha mengetahui hal-hal yang selembut apapun, sesembunyi apapun, dan tertutup bagaimanapun, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hal-hal yang demikian ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih perkara yang tampak. Sehingga dari satu sisi ini saja, ya, seorang hamba ketika mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dari namanya Al-Latif, maka akan membimbing hamba tadi untuk senantiasa, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berucap, tidak berbuat, bahkan ya pada apa yang ada di dalam hatinya pun dia menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya, sehingga dia tidak berfikir kecuali fikiran-fikiran yang jernih, bukan fikiran-fikiran yang kotor. Ini buah kita memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul ya akan semakin memperbaiki ya akidah seseorang, semakin memperbaiki akhlak seseorang, ya, sehingga seorang muslim betul-betul ya dengan dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya, ya, akan menjadi baik pada seluruh sisi kehidupannya. Di antara ayat yang menunjukkan tentang makna al-latif dengan makna ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Luqman, ya, pada ayat yang ke-16, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghikayatkan tentang wajangan atau wasiat atau nasihat Luqman, salah seorang di antara hamba Allah yang salih, ya, nasihat beliau kepada putranya, ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah inna allaha latifun khabir. Kata Luqman, ya bunayya, wahai putraku, wahai putraku, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hikayatkan ini sebagai sekaligus pelajaran bagi kita para orang tua, agar senantiasa ya memperhatikan putra-putrinya, memberikan nasihat-nasihat yang baik, termasuk di dalamnya adalah bagaimana mengenalkan kepada putra-putri ya, kita semua tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenalkan kepada mereka yang dengan mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ya akan menjadi baik keadaan mereka. Di sini kata Luqman, ya bunayya, wahai putraku, innaha intaku mitqala habbati min khardal, sesungguhnya seandainya ada dari suatu perbuatan yang kamu perbuat yang kadarnya ya demikian kecil, hanya seukuran seberat biji sawi, fatakun fi sakhrah, di mana keberadaannya ada dalam sebuah batu, yang kalau pandangan kita itu kan terbatas, tertutup kertas saja, tidak mampu untuk menembus. Ini ya keberadaan sesuatu tadi di dalam batu. Au fis samawat, atau sesuatu yang sangat kecil itu ya adanya di langit ya yang 7 lapis. Au fil ard, atau berada dalam bumi, dalam perut bumi. Ya, perut bumi yang demikian tebal. Ya'ti bihallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendatangkannya. Allah Maha mengetahui ya sesuatu yang sangat lembut, sangat kecil tadi. Ya'ti biha Allah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkannya. Akan itu pada surat Az-Zalzalah Allah menyatakan faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan suatu amalan walaupun hanya seberat dzarrah, semut yang sangat kecil, sangat ringan sekalipun, yarahu, pasti dia akan melihatnya, Allah akan mendatangkannya. Demikian pula amal-amal kejelekan, semua amalan manusia akan Allah Subhanahu wa taala datangkan, sekecil apapun dari amalan kebaikan ataupun amalan kejelekan, semuanya akan menghadapi hari pertanggungjawaban terhadap amalannya. Kemudian Allah menyatakan innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha lembut, ya, mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Al-khabir, yang mengetahui hal-hal yang tidak tampak dari sesuatu tersebut. Ini makna yang pertama. Wal makna tsani, adapun makna yang kedua. Al-latiful ladzi yusidu awliya'ahu wa ibadahu al-mu'minina ila al-karamati wal khairati بالطرق التي يعرفون والتي لا يعرفون والتي يريدون وما لا يريدون وبالذي يحبون والذي يكرهون. معنى اللطيف yang kedua, Zaifa sibuk sendiri. Makna latif yang pertama apa? Hah? Yang pertama tadi apa yang baru kita lewati? Al-latif. Al-latif. Al-khabir, bima'na al-khabir, ya. Apa artinya al-khabir? Apa Zaifa? Dengarkan ya pelajaran ini. Jadi makna al-latif yang pertama bima'na al-khabir, yang mengetahui segala perkara yang lembut, ya, tersembunyi, semuanya ketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun. Al-latif dengan makna yang kedua, alladhi yusilu awliya'ahu wa 'ibadahu al-mu'minin ila al-karamati wal khairat, adalah zat yang menyampaikan wali-wali, ya, menyampaikan wali-walinya dan hamba-hambanya yang beriman. Wali Allah Subhanahu wa taala, ya, telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat dan cirinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyatakan ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, dalam surat Al-An'am, surat Yunus. Ketahuilah bahasanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala la khawfun alaihim wa lahum yahzanun, nanti di hari yang sangat dahsyat, ini yaumul qiyamah, la khaufun alaihim, mereka tidak ditimpa rasa takut, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan ini karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, di saat makhluk-makhluk merasakan takut, ya, dengan apa yang akan mereka hadapi dari perhitungan amalan, maka wali-wali Allah Subhanahu wa taala diberikan ketenangan. Di saat manusia dalam keadaan bersedih, Allah subhanahu wa ta'ala khususkan wali-walinya dengan kegembiraan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi sifat ciri dari wali-wali Allah adalah al-iman wa taqwa. Dua lafaz ini, al-iman wa taqwa, jika disebutkan secara terpisah, saling mewakili. Ya, seorang dikatakan mukmin, artinya dia seorang yang bertakwa. Ya, seorang dikatakan muttaqin, ya dia seorang yang mukmin, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika disebutkan secara bergandengan, sorry, pada ayat ini, alladzina amanu wa kanu yattaqun, kata para ulama, maknanya bahwa mereka itu orang-orang yang beriman, yakni menjalankan dari perkara-perkara yang sifatnya tersembunyi dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yang kaitannya dengan amalan hati. Sedangkan at-taqwa kaitannya dengan amalan-amalan yang zahir, yang tampak. Jadi dengan demikian, bahwa seorang wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah seorang yang betul-betul menaati Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir dan batin. Ya, bukan hanya sekedar yang ditampakkan dengan zahirnya saja, sementara batinnya tidak mengiringi. Tapi betul-betul zahir dan batinnya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini wali Allah. Nah, dengan dua sifat dan dua ciri ini menunjukkan bahwa setiap orang yang beriman, ya, mereka adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar keimanan mereka. Oleh karena itu, kalau ditanya berapa jumlah wali Allah, Zuhair, banyak, sesuai dengan banyaknya, ya, dari hamba-hamba yang beriman. Tidak dibatasi dengan 9, ada wali songo, seperti itu. Ya. Tidak juga dibatasi dengan 7, di Bali ada wali pitu. Ya. Semua orang yang beriman sesuai dengan kadar keimanan mereka, ya, mereka itu adalah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali ke sini. Atau sebelumnya, saya ingatkan bahwa jika kita mengetahui syarat untuk menjadi wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-iman wa taqwa, yang kembalinya semuanya kepada amalan dari hamba tadi sesuai dengan apa yang disyariatkan, maka dari sini kita ketahui bahwa tidak ada wali-wali Allah dari kalangan orang gila. Kenapa, Ja'far? Kenapa orang gila tidak jadi wali Allah? Karena tidak beriman. Baik. Syarat dari sahnya suatu amalan apa? Berakal, ya. Orang gila berakal enggak? Enggak, ya. Kalau orang gila berakal, nah ini yang mendefinisikan lebih gila dan sebagainya, ya. Ayo. Jadi orang gila itu tidak berakal, ya. Sehingga, ya, tidak terpenuhi untuk dia menempuh suatu amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan definisi wali sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya, maka orang gila tidak masuk dalam cakupan ini. Kenapa ini saya ingatkan? Karena, ya, di sana ada orang yang mewalikan orang gila. Ya. Mewalikan maksudnya di sini menganggap dia sebagai apa? Wali. Ya, sebagai wali. Kemudian Al-latif dengan makna yang kedua ini, yakni bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan para walinya, yakni hamba-hambanya yang beriman, ilal karamat, kepada berbagai kemuliaan, wal khairat, kepada berbagai kebaikan. Bituruki allati ya'rifuna wallati la ya'rifun, dengan jalan-jalan yang diketahui oleh mereka, dan demikian pula dengan jalan-jalan yang tidak diketahui oleh mereka. Yang jelas ya, Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan mereka, hamba-hambanya yang beriman, kepada kemuliaan-kemuliaan yang hakiki, ya. Karena sungguhnya kemuliaan yang hakiki, sekali lagi, itu bukan dinilai dari sisi duniawiyah, ya, tetapi kembali kepada sisi diniyah, ya, sisi agama, sisi syariat ini. Di antaranya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan padanya. Di dalam As-Sunan, Sunan At-Tirmidzi, Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allah ya'ti min al-mal 'ala man yuhibbu wa man lam yuhib. Wa lam ya'ti min al-iman illa man yuhibbu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi bagian dari harta kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, juga kepada yang tidak Allah cintai. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa ada orang-orang yang kaya yang itu dicintai oleh Allah dikarenakan keimanannya, dan ada orang-orang yang kaya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kekufurannya. Sehingga harta bukan standar untuk mengukur kemuliaan seseorang. Adapun agama ini, yakni ilmu syariat ini, tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada yang Allah cintai. Kemudian wallati yuriduna wa ma la yuridun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan seorang hamba dari hamba-hambanya yang beriman kepada derajat kemuliaan, kepada kebaikan-kebaikan, dengan bisa jadi jalan yang mereka inginkan, bisa pula sampainya mereka kepada kemuliaan, ya, dengan jalan yang mereka sendiri tidak menyukainya, tidak menginginkannya. Wabilladzi yuhibbuna walladzi yakrahun. Bisa jadi mereka, yakni hamba-hamba Allah yang beriman, sampai kepada kemuliaan dengan sesuatu yang mereka mencintainya, menyukainya, bisa pula dengan sesuatu yang mereka tidak menyukainya. Yang jelas, di sini Allah Subhanahu wa taala pasti akan memuliakan wali-walinya. Terkait dengan jalannya, caranya, kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fayaltafu bi awliyaihi, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut mengasih sayangi hamba-hambanya. Fayyassiruhum lil yusra wa yujannibuhum al usra, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka, hamba-hambanya yang salih, hamba-hambanya yang beriman, kepada jalan-jalan kemudahan, ya, dibimbing untuk, ya, mereka menempuh amal-amal kebaikan, dan dijauhkanlah mereka dari kesulitan. Wa yaltafu lahum, dan Allah Subhanahu wa taala menyayangi mereka. Fa yuqaddiru umuran kharijiyatan aqibatuha ta'udu ila masalihihim wa manafi'ihim. Allah Subhanahu wa taala pun menakdirkan sekian banyak perkara kharijiyah yang di luar dari kebiasaan. Akibatuha ta'udu ila masalihihim wa manafi'ihim, yang akhir dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi hamba-hambanya yang beriman itu adalah kembali kepada kemaslahatan dan manfaat-manfaat yang mereka dapatkan. Qala Yusuf sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabiullah Yusuf, semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepadanya, menyatakan, inna rabbi latiful lima yasha, sesungguhnya Rabbku zat yang maha lembut, maha pengasih dengan apa saja yang dia kehendaki. Ucapan Nabiullah Yusuf yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam Al-Quran Al-Karim, ya, sebagai suatu bentuk syukur dari beliau dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dari beragam kejadian, ya, yang sepintas lalu hal-hal tersebut, ya, sesuatu yang menjadikan yakni penderitaan-penderitaan. Dikatakan di sini ai haitsu qaddara umuran katsiratan kharijiyatan adat akibatuha alhamidatu ila Yusuf wa abihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sekian banyak perkara, ya, yang di luar dari hal-hal yang diharapkan ataupun diinginkan, mulai dari bagaimana, ya, munculnya yakni kecemburuan dari sebagian saudara-saudaranya terhadap Yusuf alaihissalam, yang kemudian menyeret mereka untuk melakukan perbuatan, ya, yang berakibat kemudaratan terhadap Yusuf, terpisah dari orang tuanya, ya, sampai kemudian diperjualbelikan. Dan sekian banyak kejadian-kejadian sampai beliau masuk ke dalam penjara. Dan termasuk pelajaran yang sangat penting dalam hal ini yang diingatkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ya, pada kitab beliau Al-Fawaid Al-Mustanbatah min Qissati Yusuf alaihi salam. Di antara faidah-faidah yang bisa dipetik dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, beliau memberikan catatan atau ta'liq terkait dengan kisah ini, terkait dengan munculnya, ya, kecemburuan pada saudara-saudara Nabi Yusuf ketika mereka melihat bahwa ayah mereka lebih mencintai Yusuf dibandingkan yang lainnya. Beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menyatakan bahwa ini sebagai pelajaran yang sangat penting bagi kita, ya, secara khusus sebagai orang tua, agar jangan sampai memunculkan sesuatu yang tampak di hadapan anak-anaknya, perlakuan khusus yang akan memancing kecemburuan di antara mereka, yang dari situ akan berefek munculnya kebencian sebagian anak terhadap saudaranya, sehingga tidak menutup kemungkinan melakukan tindakan-tindakan yang memudaratkan yang diistimewakan tadi. Kita tahu bahwa anak-anak kita beragam karakter mereka. Ada yang mungkin penurut, ada yang suka membantah. Semuanya ini ujian bagi orang tua. Bagi orang tua. Tapi jangan sampai adanya perbedaan-perbedaan karakter ini kemudian untuk kita, ya, munculkan di tengah mereka sikap perlakuan yang membedakan, yang akan memunculkan kecemburuan di antara mereka. Yang nampak dari mereka hal-hal yang kurang baik, maka butuh untuk orang tua membenahi, ya, dengan cara yang baik. Kemudian yang nampak dari mereka sifat-sifat yang baik, disemangati, didoakan untuk agar Allah subhanahu wa ta'ala semakin menjadikan kebaikan pada orang tersebut, pada anak-anak kita tersebut. Kata beliau di sini, wa kanat fi mabadi'iha, makruha linnufus. Di mana berbagai kejadian ataupun peristiwa yang dilewati oleh Yusuf alaihi salam, ya, fi mabadi'iha, pada permulaannya adalah hal-hal yang makruha linnufus, yang tidak disukai oleh jiwa. Ya, bagaimana oleh saudaranya dibuang, ya, dimasukkan ke dalam sumur. Sampai kemudian ya, ada musafir ya, yang mau ngambil air, sampai ternyata ya, dapatnya bukan air tapi kemudian dijual. Ya, sampai kemudian tinggal di negeri asing, jauh dari keluarga. Sekian banyak kejadian dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihi salam. Walakin sarat awakibuha ahmad al-awakib wa fawaiduha ajal al-fawaid. Dan akan tetapi dari sekian banyak kejadian-kejadian yang tidak disukai oleh jiwa tersebut, ternyata ya, nasib akhirnya ini menjadi ahmad al-awakib, hal-hal yang sangat terpuji, ya, yang sangat terpuji, dan faidah-faidahnya merupakan faidah yang sangat mulia, sangat berharga. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki ya, untuk memuliakan walinya ini, nabinya ini, ya, dengan melewati sekian banyak dari kejadian yang dari itu Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menampakkan keistimewaan dari Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana beliau sebagai seorang pemuda, seorang dejaka, ya, menghadapi ujian yang besar, ya, digoda oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, memiliki kecantikan. Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya. Dan ini bukan ujian yang ringan. Demikian pula, ya, ketika dia memegang amanah menjadi bendahara negara, Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan bagaimana ya, keunggulan dari manusia pilihan ini, sehingga dengan kejadian-kejadian yang seakan sesuatu yang pahit tersebut, inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan nabinya, Nabi Yusuf, kepada kedudukan yang mulia. Pelajaran penting bagi kita, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Alim Sa'di di sini, bahwa terkadang ya, untuk sampai pada sebuah kemuliaan, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan jalan untuk sampai padanya dengan hal-hal yang disukai ataupun tidak disukai untuk semua kita, ya, agar yang terpenting bagi kita bagaimana menjalani syariat ini dengan sebaik-baiknya, karena sesungguhnya janji Allah subhanahu wa ta'ala pasti, walillahi al-izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafikina la ya'lamun. Sesungguhnya kemuliaannya hakiki itu milik Allah, ya, kemudian untuk rasulnya dan untuk orang-orang yang beriman, inilah kemuliaan yang hakiki. Akan tetapi orang-orang munafikin, mereka tidaklah mengetahui yang demikian. Sehingga berapa banyak orang-orang yang berusaha untuk mencari kemuliaan dengan selain syariat ini, atau dengan menyimpang dari syariat ini, yang akhirnya berujung kepada kehinaan di dunia ini sebelum akhiratnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.